Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa baraka fikum, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Wa liqra akhuna al-ustadz Farhan. Faddal, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Al-ayah. Qala syarih hafizahullah, la tusyriku utruku syirk wa huwa taswiyatu ghairi Allahi billahi fima huwa min khasa'isillah syai'an nakiratun fi siyaqin nahi, fi siyaqin nahi fata'ummu syirka kabirahu wa saghirah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdah la syarika lah wa yanhahum anil syirk wa lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah la du'a'an wa la salatan wa la ghayrahuma liya'umma al-amru jami'a anwa'il ibadah wa lam yakhuss naw'an min anwa'i syirk liya'umma an-nahyu jami'a anwa'i syirk. Kata penulis rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah jalla wa ala serta janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Janganlah kalian melakukan dosa syirik kepada Allah jalla wa ala dengan sesuatu apapun. Baik, surat An-Nisa ayat ke-36. Ini adalah ayat yang keempat dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, dan beliau jadikan sebagai dalil yang menerangkan kepada kita perkara tauhid. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita isbatul ibadah lahu wa nafiha amma siwah. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menetapkan ibadah itu kepadanya dan meniadakan ibadah dari selainnya. Ini yang disebut dengan bahwa tauhid la yatimu illa bil isbat wan nafi, bahwa tauhid itu tidak akan sempurna kecuali dengan penetapan dan peniadaan. Penetapan ibadah hanya kepada Allah dan peniadaannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita bahwa tauhid merupakan perintah Allah Jalla wa'ala yang paling besar dan yang paling utama serta yang paling pertama, sebagaimana syirik merupakan larangan Allah Jalla wa'ala yang paling keras dan yang paling pertama Allah Jalla wa'ala larang kepada hamba-hambanya. Dari mana kita ketahui? Apabila kita membuka ayat yang disebutkan oleh Syekh di atas dalam Al-Quranul Karim dari surat An-Nisa ayat ke-36, kita dapatkan ayat ini pada konteks penyebutan hak-hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah, baik berkaitan hak Allah Jalla wa'ala dan hak makhluknya. Dari hak-hak tersebut Allah Jalla wa'ala sebutkan yang pertama adalah tauhid dan masalah syirik. Baik, berikut ini beberapa penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Beliau menyatakan arti wa la tusyriku bihi syai'a adalah utruku asyirik, tinggalkan kesyirikan. Apa itu syirik? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah, yaitu menyamakan selain Allah Jalla wa'ala dari kalangan makhluk, baik dari kalangan jin, manusia ataukah malaikat, ia samakan dengan Allah Jalla wa'ala. Kapan seseorang telah dikatakan telah menyamakan selain Allah dengan Allah? Fima huwa min khasa'isillah, tatkala ia berkeyakinan atau memberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala sesuatu yang itu kekhususan Allah Jalla wa'ala. baik terkait rububiyah, uluhiyah ataukah nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Dalam perkara rububiyah, dia berkeyakinan ada selain Allah Jalla wa'ala yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rezeki, yang akan menurunkan hujan dan hal-hal lainnya, itu merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala dalam rububiyah. Maka dia telah menyamakan selain Allah Jalla wa'ala dengan Allah dalam hal rububiyah. Yang kedua, dalam hal uluhiyah, di mana dia menyamakan selain Allah Jalla wa'ala dengan Allah, dengan ia memalingkan salah satu dari ibadah yang Allah Jalla wa'ala cintai atau anjurkan kepada selainnya. Dia memalingkan salat, puasa, haji, umrah, nazar, doa, ya, meminta kepada selain Allah Jalla wa'ala sesuatu yang itu tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan itu juga masuk dalam syirik rububiyah dari sisi sesuatu yang dia minta tersebut. Tapi di sisi lain, yaitu dia memalingkan ibadah doa kepada selain Allah, dia telah menjatuhkan Allah Jalla wa'ala dalam uluhiyah. Atau yang ketiga, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, di mana dia berkeyakinan bahwa nama atau sifat Allah Jalla wa'ala itu menyerupai sifat makhluk, atau sebaliknya, dia menyamai sifat atau nama makhluk serupa dengan nama atau sifat Allah Jalla wa'ala. Inilah yang disebut dengan syirik. Dengan bahasa selain ini adalah tasarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal. Dia memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya. Ya, yes. Semakna dengan ucapan beliau. Dan ini definisi syirik yang paling mencakup. Dan karena dengan definisi ini, yaitu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min duni min khasa'isillah, menyamakan selain Allah Jalla wa'ala dengan Allah dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala, maka mencakup syirik dalam perkara rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, sementara definisi tauhid dengan definisi ifradullah bil ibadah atau da'watu ghairillahi ma'ah, ya, memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Jalla wa ala meskipun ia juga beribadah kepada Allah, ini hanya berkenaan dengan syirik dalam perkara al-uluhiyah. Maka definisi syirik yang paling mencakup adalah apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di atas, yaitu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Dia menyamakan selain Allah Jalla wa'ala dengan Allah dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, baik dalam perkara al-urububiyah, al-uluhiyah ataukah dalam asma wa sifat. Kemudian kata Asy-Syaikh syai'an. Kata syai'an dalam ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an secara bahasa Arab disebut dengan isim yang nakirah. Ya, isim nakirah. Isim jenis, ya, yang tidak ada padanya tanda-tanda ma'rifat. Dan kata yang ma'rifat itu terbatas. Maka selain ma'rifat dinamakan nakirah. Nah, kata yang masih umum, yang apabila ia disebutkan maka mencakup segala sesuatu yang itu bagian dari jenisnya. Nakiratun fi siyaqin nahi, sebuah kata yang nakirah pada konteks larangan. Kan di sini Allah katakan wala tusyriku. Ini kan larangan, kata kerja larangan. Wala tusyriku bihi syai'a. Oleh karenanya fi'il mudhari' di sini majzum, ya, karena maksudnya la ana annahiyah wa alamatu jazhi hajzmi hadfu nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Nah, di dalam kaidah Arab atau di dalam sastra Arab dipahami sebuah kaidah, apabila ada suatu konteks yang nakirah, suatu kata yang nakirah dan disebutkan pada konteks larangan, maka kata nakirah tersebut mencakup seluruh jenisnya. Oleh karena Syekh menyatakan di sini fata'ummu syirka kabirah wa saghirah. Maka kalimat syai'an wala tusyriku bi syai'a, janganlah kalian melakukan dosa syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, ini mencakup seluruh bentuk syirik yang besarnya maupun yang kecilnya. Dan kaidah ini insyaallah dipahami apabila telah dipelajari, seorang telah mempelajari ilmu nahwu, ya. Misalkan kalau seorang menyatakan kepada anaknya, ya bunai, la ta'kul syai'an fi hadhihi sa'ah. Wahai anakku, la ta'kul syai'an, janganlah engkau memakan sesuatu di jam ini. Maka larangan memakan sesuatu di sini mencakup segala sesuatu yang itu merupakan makanan. Ya, karena dia kata nakirah pada konteks larangan, maka mencakup segala sesuatu. La ta'kul syai'an. Maka tidak boleh lawan bicara tersebut mentakwilnya, oh kalau ini boleh karena cuma sedikit makanannya, atau sebaliknya. Ini sebagai contoh untuk menerangkan atau untuk memperjelaskan bahwa kata nakirah, kata yang umum, apabila diletakkan atau disebutkan pada konteks larangan, maka dia mencakup segala jenis keumumannya. Nah, keumumannya itu mencakup segala jenisnya. Baik, berikut ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala akan menerangkan kepada kita makna ayat secara global. Dan kembali saya ingatkan bahwa ini adalah nikmatnya tatkala seorang melewati waktu atau hari-harinya, dan dia dan bertambah pengetahuannya tentang firman Allah Jalla wa Ala. Karena Al-Quranul Karim tidaklah diturunkan melainkan untuk ditadabburi. Dan Al-Quran tidak mungkin ditadabburi tanpa memahami maknanya. Karena arti tadabbur adalah at-ta'amul. Ya. Memperhatikan makna dan maksud dari firman Allah Jalla wa Ala. Naam, Allah Jalla wa Ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Kitab Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah, penuh berkah yang kami turunkan kepadamu agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar ulul albab, ya, mau mengingat atau menjadikannya sebagai peringatan. Ini menerangkan kepada kita bahwa ciri ulul albab adalah mereka yang mentadabburi dan menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pengingat mereka. Kalau ada yang bertanya, emangnya apa pentingnya kita menjadi ulul albab? Jawabannya, dengan kita menjadi ulul albab, Allah Jalla wa'ala akan menyelamatkan kita dari api neraka sebagaimana yang Allah sebutkan di 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayati li ulul albab. Setelah itu Allah sebutkan kriteria mereka, alladzina yadhkuruna Allah, dan seterusnya, dari janji-janji Allah Jalla wa'ala yang indah untuk mereka. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له. Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala memerintahkan seluruh hambanya, seluruh hambanya untuk beribadah hanya kepadanya. Wahdahu, ini taukid. Ya, andai kata tanpa ada kalimat wahdahu, ini sudah bermakna ibadah hanya kepadanya. Kenapa? Karena ada kata la syarika lahu. Ya. Maka syarikalah juga taukid kembali terhadap kata ibadatihi. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah hanya kepadanya. La syarikalahu. Ia tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Tidak pula dengan para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, apalagi dengan selain mereka. Wa yanhahum 'ani syirk. Dan Allah Jalla wa'ala melarang mereka dari segala bentuk kesyirikan. Walam yakhus naw'an min anwa'il ibadat. Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini tidak menyebutkan ibadah tertentu untuk dilakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dan tidak menyebutkan ibadah tertentu yang ia larang untuk dipalingkan kepada selainnya. Allah tidak mengkhususkan hanya doa, salat ataukah selainnya. Maka ya, ini menerangkan bahwa perintah untuk melakukan ibadah kepada Allah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan larangan memalingkannya kepada selain Allah mencakup seluruh bentuk ibadah. Apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali al-zahirati wal-batinah. Ibadah adalah suatu kata yang mencakup seluruh ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, baik yang sifatnya eksternal, amalan lahiriah, maupun yang internal, yang sifatnya ibadah hati, tawakal, khauf, raja, khasyah, raghbah, rahbah, ya, dan seterusnya. 6. Dengan ini kita telah mengetahui maksud atau makna ayat di atas secara global. Walillahil hamdu wal minnah. Naam, istamir akhi al-ustaz Farhan. Qala al-ma'na al-ijmali lil ayah ya'muru Allah subhanahu. Naam, qara'at. Qala munasabatul ayah lil bab annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'ani syirk fa fiha tafsir at-tauhid bi annahu 'ibadatullah wahdahu wa tarku syirk. Naam. Kata beliau, munasabatul ayati lil bab, sisi kesinkronan, kesesuaian ayat ini disebutkan pada bab ini. Saya ingatkan kembali, kita sedang di bab, dalam bab, di mana dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sedang menerangkan kepada kita hakikat, definisi, pengertian atau pentingnya atau tauhid. Nah, apa sisi pendalilan dari ayat ini untuk bab yang sedang beliau bahas ini? Nah, berikut ini penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Artinya, dari sisi mana ayat ini dapat dijadikan sebagai dalil yang menerangkan kepada kita perkara tauhid, definisi hakikat atau pentingnya tauhid. Kata beliau adalah annaha ubtudiat bil amri bitauhid wan nahi ani syirk. Karena ayat ini memulai perkara tauhid, memulai dengan perintah kepada tauhid, untuk mentauhidkan Allah, dan memulai dengan larangan dari perbuatan syirik. Sementara dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala setelah menyebutkan perkara tauhid dan syirik, menyebutkan hal-hal lainnya, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, kepada kerabat dan seterusnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa dzil qurba dan seterusnya, ya. Tetapi pada awal ayat atau ayat ini diawali dengan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan larangan untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun, sebelum Allah Jalla wa ala menyebutkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, orang-orang miskin dan seterusnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut. Yang dapat dilihat di ayat ke-36 dari surat An-Nisa. Fa fiha tafsiru tauhid bi annahu ibadatullah wahdahu wa tarku syirk. Maka dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang tauhid, bahwa tauhid itu adalah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala satu-satunya semata dan meninggalkan segala bentuk syirik. Itulah definisi tauhid. Ya, saya ingatkan kembali, di bab pertama ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan kepada kita pengertian, definisi atau hakikat tauhid. Nah, setelah itu barulah nanti beliau menyebutkan kepada kita keutamaan tauhid, secara umum keutamaan orang yang merealisasikan tauhid, ya. Setelah itu beliau akan menerangkan kepada kita bahaya syirik, macam-macam bentuk syirik, pintu-pintu yang dapat menjerumuskan kepada syirik. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, contoh semangatnya Nabi dan para sahabatnya dalam menutup seluruh sarana-sarana yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik, ya. Tapi di awal bab yang merupakan pembuka kitab, beliau menerangkan kepada kita definisi dan pengertian tauhid. Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizhahullahu taala dalam kitab beliau yang lain yang juga syarah terhadap kitab atau matan kitab tauhid, yaitu kitab Li'anatul Mustafidin, menerangkan bahwa ini menunjukkan kepada kita cerdasnya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ini merupakan metode mereka para ulama sunnah, yaitu tidaklah mereka membahas suatu perkara melainkan mereka membahas pengertian, ya, dan hakikat perkara itu terlebih dahulu. Ya. Mereka tidak langsung membahas keutamaannya atau rincian hukum tentangnya sebelum menerangkan hakikat pengertian pembahasan tersebut. Tidak seperti sebagian manusia. Ya. Menerangkan, ayo kita al-amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar, kita salat, kita zakat, tetapi tidak diterangkan kepada manusia apa itu salat. Dan ini kita lihat di kebanyakan dakwah, ya, semua dakwah sepakat untuk mengajak manusia kepada salat, menyuruh manusia untuk salat, tetapi amat sedikit dari mereka yang mau membahas sifat salat yang sesuai dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa pentingnya seorang menyebutkan definisi terlebih dahulu sebelum membahas pembahasan lebih lanjut? Pentingnya, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, agar seorang mengetahui kedudukan perkara tersebut secara syar'i, dan agar ya, manusia tidak menjadikan statement pribadi, sikap si penceramah atau sangkaan-sangkaan mereka sebagai pengertian dan definisi pembahasan yang sedang dibahas. Secara agar lebih jelas, saya berikan misalkan sebagai contoh apa yang sedang dibahas oleh Syekh. Apabila Syekh langsung menerangkan kepada kita wajib mentauhidkan Allah, bahayanya syirik dan seterusnya, tanpa menjelaskan definisi dan hakikat tauhid terlebih dahulu, maka bisa-bisa orang akan menjadikan statement pribadi beliau, andai kata ada, atau ucapan pribadi beliau atau sikap beliau sebagai definisi tauhid dan syirik. Atau ada seorang penceramah menyatakan, ya, ayo kita salat. Dia pun menerangkan keutamaan-keutamaan salat dan bahayanya meninggalkan salat, tetapi tidak menerangkan kepada manusia apa itu salat. Maka bisa jadi orang akan menjadikan perbuatan dia sebagai standarisasi salat yang benar. Ya. Atau kalau tidak, mereka akan menjadikan anggapan-anggapan, dugaan-dugaan mereka sebagai salat yang benar. Nah, oleh karenanya para ulama tidaklah membahas sesuatu kecuali mereka membahas hakikat yang terlebih dahulu. Ketika mereka membahas riba, tentang haramnya riba, maka mereka pun menerangkan definisi riba. Ya, agar manusia mengerti hakikat riba yang diharamkan tersebut, dan mereka mengerti ya, bahwa riba itu ada standaris, ada definisi secara syar'i, dan bahwa untuk mengetahui perkara riba itu bukan dari ucapan atau perbuatan individu manusia. Demikian pula dalam bab ini, beliau di awal bab ini atau dalam kitab ini mengawali dengan pembahasan hakikat atau definisi tauhid dan syirik sebelum beliau mulai menyebutkan rincian-rincian terkait tauhid dan syirik. Nah, barakallahu fikum. Baik, berikut ini beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari ayat 6 yang akan disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Faddal akhi. Qal ma yustafadu min al-ayah al-awwal wujubu ifradillahi bil ibadah li'anna Allah amara bidzalika awalan fa huwa akadul wajibat. Al-thani tahrimu asy-syirk li'anna Allah naha 'anhu fa huwa asyaddul muharramat. Al-thalith anna jitinaba asy-syirk syartun fi shihhatil ibadah. لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك. الرابع أن الشرك حرام قليله وكثيره. أن الشرك حرام قليله وكثيره كبيره وصغيره، لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل ذلك. الخامس أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم، lianna kalimata syai'an 'ammah. Naam. Pelajaran pertama yang dapat dipetik dari ayat, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, adalah wajibnya kita mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah. Nih. Dan saya ingatkan diri saya pribadi dan antum semua agar kita tidak pernah bosan mendengar nasihat atau peringatan untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik. Karena di antara jeratan syaitan kepada para penuntut ilmu agama adalah merasa bosan dari pembahasan tauhid dan syirik. Ini sangat berbahaya. Karena tauhid adalah tujuan kita diciptakan, dengan tauhid kita akan mati husnul khatimah, dan dengan tauhid kita akan meraih syurga Allah Jalla wa'ala dan selamat dari nerakanya. Dari sisi mana pelajaran ini dapat dipetik dari ayat tersebut? Jawabannya, لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِذَلِكَ أَوَّلًا. Karena perintah yang pertama kali Allah sebutkan dalam ayat ini adalah tauhid. وَعْبُدُ اللَّهِ fahuwa akidul wajibat, maka tauhid merupakan kewajiban yang paling tinggi. Oleh karena yang sebagian para ulama menamakan ayat di atas, yaitu ayat ke-36 dari surat An-Nisa, sebagai ayatul huquq, ayat yang menerangkan kepada kita hak-hak yang harus kita tunaikan, baik hak Allah Jalla wa'ala ataukah hak para makhluknya. Kalau dibuka ayat tersebut, akan kita dapatkan bahwa di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita beribadah kepada-Nya, melarang kita melakukan syirik kepada-Nya dengan sesuatu apapun, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, perintah berbuat baik kepada tetangga, kepada kerabat. Yang sebagian ulama menamakan ayat ini dengan ayatul huquq, ayat yang menerangkan hak-hak yang harus ditunaikan. Dan Allah mengawali dengan tauhid dan syirik. Ini menerangkan kepada kita bahwa tauhid merupakan perintah Allah yang pertama dan yang paling utama. Pelajaran kedua yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah tahrimu syirik, haramnya perbuatan syirik dengan segala bentuknya. Dari sisi mana hal ini dapat dipetik dari ayat? Kata Syekh, li'anna Allah naha'an, karena dalam ayat ini Allah melarang perbuatan syirik. Wala tusyriku bihi syai'a fahuwa asyaddul muharramat, maka syirik adalah keharaman yang paling keras. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan larangan yang pertama kali ia sebutkan, larangan yang pertama kali ia sebutkan dalam ayat ini sebelum yang lainnya adalah ya kesyirikan. Wala tusyriku bi syai'a, setelah ia memerintahkan kita untuk mentauhid dirinya subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalil-dalil lain dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita bahwa syirik adalah dosa yang paling besar, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyebutkan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang dapat membinasakan kalian. Maka Nabi pun menyebutkan yang pertamanya adalah antu syiriku billahi syai'a. Ya. Demikian juga ayat-ayat lain yang insyaallah taala ya akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah annajtina basyirki syartun fi sihhatil ibadah. Bahwa meninggalkan atau menjauhi syirik adalah syarat sahnya ibadah. Maka ibadah sebanyak apapun ia, sekalipun seorang melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak dibangun di atas pondasi tauhid, maka ibadah tersebut tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa Ala sedikit pun, dan bahkan akan menjadi debu yang berterbangan di sisinya. Allah Jalla wa Ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, dalam surat At-Taubah. Dan andai kata mereka para nabi dan para rasul berbuat syirik, maka seluruh amalan mereka akan hangus. Dan sungguh tiada manusia yang lebih banyak ibadahnya daripada mereka para nabi dan para rasul. Dan tiada yang lebih bagus amalannya selain dari mereka para nabi dan para rasul. Akan tetapi Allah menyebutkan, andai kata mereka bersyirik, melakukan syirik, maka seluruh amalan yang pernah mereka lakukan ketika hidup di dunia ini itu akan hangus. Dan di dalam surat Az-Zumar, Allah Jalla wa Ala berfirman, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan nabi-nabi sebelum engkau. Ini firman Allah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berbuat syirik, seluruh amalanmu akan hangus. Kalau ada yang berkata, kenapa antum menerjemahkan layahbatona amaluk, seluruh amalanmu, sedangkan dalam ayat ini hanya menyebutkan amalan dengan konteks mufrad, maka jawabannya, al-mufrad idha udhifa yufidul umum. Kata mufrad, kata tunggal, apabila disandarkan kepada kata yang ma'rifah atau kepada kata lain yang disebut dengan mudhaf, dia memiliki makna umum. Dan ini hal yang dipahami di dalam bahasa Arab, dalam usulul fiqh, dan juga disebutkan dalam usul fit tafsir. Wala takunanna minal khasirin, dan sesungguhnya Allah Jalla wa Ala, dan sesungguhnya engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Dari itu kita mengetahui dan mulai semakin tajam pemahaman kita kenapa syaitan membuat kita tidak semangat mengkaji kitab-kitab tauhid dan tidak semangat mendengar pembahasan-pembahasan yang memperingatkan dari bahaya syirik. Karena syaitan tahu bahwa tauhid adalah modal utama seorang hamba meraih syurga Allah Jalla wa'ala dan selamat dari nerakanya, serta memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Sebagaimana syirik merupakan dosa yang paling berbahaya dan dosa yang paling merusakkan dunia dan akhirat seorang hamba. Lianna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahyi an syirik. Kenapa Syekh Shalih Al-Fauzan mengeluarkan dari ayat ini sebuah pelajaran bahawa syirik adalah syarat sahnya suatu ibadah? Kata Syekh, karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala barengkan larangan dari syirik dengan perintah untuk beribadah kepadanya, menunjukkan ini dua hal yang saling berkonsekuensi, bahwa perintah beribadah ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan larangan berbuat syirik kepadanya setelah Allah menyebutkan perintah beribadah kepadanya, ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang beribadah kepada Allah juga harus meninggalkan syirik, dan bahwa ibadah yang dilakukan kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan bernilai di sisi Allah apabila pelakunya berbuat syirik, baik di saat dia melakukan ibadah itu atau setelah melakukan ibadah itu. Syirik itu tetap berbahaya. Apabila syirik besar, walaupun dia melakukannya hanya sekali seumur hidupnya, dia punya umur 90 tahun, na'udzubillah, satu hari sebelum meninggalnya dia berbuat syirik besar, padahal 90 tahun sebelumnya dia di atas tauhid dan di atas sunnah, beribadah dengan ikhlas dan seluruh ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum matinya dia jatuh kepada dosa syirik besar, seperti menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah dengan alasan cari syafaat, tawassul, istighatsah, ya, berdoa kepada mereka, menyembelih untuk mereka, untuk laut, untuk gunung dan seterusnya, dari syirik-syirik besar. Maka seluruh ibadah yang telah ia kerjakan selama 90 tahun tersebut akan hangus, tidak bernilai, dan akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak, sebagaimana yang telah kita simak dalam beberapa ayat di atas. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami kumpulkan amalan-amalan yang, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Amalan-amalan yang telah mereka kerjakan kami kumpulkan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Kata para ulama, karena mereka mati membawa dosa syirik atau dosa yang membatalkan Islam dan mereka belum bertobat darinya. Naam. Ini pentingnya belajar tauhid atau akidah yang lurus. Baik, dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di atas terkait ayat suci dari surat An-Nisa ayat ke-36 di atas menerangkan kepada kita bahwa prinsip dakwah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tarbiyatu wat-tasfiyah. Dengan bahasa lain at-targhibu wat-tarhib. Dengan bahasa lainnya adalah al-bisyarah wan-nidharah. Ya. At-tabsyir wat-tandhir atau wat-tahdhir. Dibangun di atas metode ini. Seruan kepada kebaikan dan peringatan dari kejelekan. Diberikan berita gembira tatkala seorang mentauhidkan Allah dan disampaikan ancaman yang keras terhadap orang yang meninggalkan tauhid dengan melakukan syirik. At-tarbiyatu wa tasfiyah, pendidikan dengan kebaikan, wa tasfiyah dan pembersihan dari kejelekan yang lawan daripada kebaikan. Maka dakwah yang tidak dibangun di atas dua hal ini tidak akan ada manfaatnya, tidak bernilai sedikit pun, dan dakwah yang sia-sia walaupun yang mengikutinya jutaan orang, walaupun dia dipuji luar biasa oleh manusia, apabila dakwahnya tidak dibangun di atas tasfiyah wa tarbiyah, tidak akan ada manfaatnya. Sekarang misalkan kita mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, dia kita terangkan keutamaan tauhid, keutamaan tauhid, kemudian kita ajak mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ajak mereka untuk salat, untuk puasa, untuk haji, untuk umrah, hal-hal yang Allah perintahkan, tetapi kita tidak mentasfiyah mereka dari lawan-lawan itu, kita tidak memperingatkan mereka dari bahaya syirik, sehingga di sebagian waktu mereka mentauhidkan Allah dengan beribadah hanya kepada Allah, tapi di waktu yang lainnya mereka justru melakukan sesuatunya itu bertentangan dengan tauhid, yaitu syirik. Mereka semangat beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah di sebagian waktu, tetapi sebagian waktu yang lain mereka juga melakukan bid'ah yang itu merupakan lawan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semestinya orang yang sudah mengenal sunnah Nabi dan mengikuti sunnah Nabi tidak akan jatuh lagi ke dalam bid'ah, tetapi karena ia hanya mengetahui keutamaan mengikuti sunnah secara umum dan tidak memahami lebih rinci dengan memahami bahayanya bid'ah yang merupakan lawan sunnah, maka dia mudah jatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah. Demikian pula hal-hal yang sifatnya ketaatan. Tatkala seorang hanya diajak kepada fadilah amal tetapi tidak diterangkan kepada hal-hal yang Allah haramkan, ya, maka kita lihat terkadang orang bermudah-mudahan dengan maksiat. Sekalipun dia salat tetapi dia karyawan riba, dia salat tapi suap menyuap. Yeah. Kenapa banyak orang yang tidak melakukan dakwah dengan metode ini, yaitu at-tarbiyatu wa tasfiyah? Jawabannya bisa jadi karena ketidakpahaman, ketidakilmuan, yeah, tentang metode dakwah para nabi dan para rasul. Yang kedua, karena ingin mengikuti hawa nafsu. Karena apabila seorang melakukan tasfiyah dari syirik, bid'ah dan maksiat, pasti akan banyak tantangan di dalam dakwahnya. Karena kalau kita ingin berdakwah di zona aman, maka hanya cukup dengan tarbiyah saja, hanya mengajak menerangkan keutamaan ikut sunnah Nabi, ya, keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan haji, keutamaan umrah, keutamaan akhlakul karimah. Jangan sentuh-sentuh masalah syirik, masalah bid'ah atau hal-hal yang Allah haramkan. Pasti dia akan aman, akan menjadi da'i sejuta umat atau da'i pemersatu umat atau da'i pembawa pembaharuan. Tapi coba kalau dia setelah menerangkan keutamaan tauhid, mengajak kepada sunnah Nabi, menerangkan kepada manusia hal-hal yang Allah perintahkan, dia juga menerangkan kepada mereka hal-hal yang Allah haramkan, ya, dan yang paling kerasnya adalah syirik, bid'ah, kemudian hal-hal yang Allah haramkan lainnya dari maksiat-maksiat yang ada, maka pasti akan ada benturan dalam dakwahnya. Manusia sulit menerimanya, ya. Bahkan mungkin akan ditancapkan bendera perang terhadap dirinya. Dan itu merupakan konsekuensi dakwah. Oleh karenanya kita memahami kenapa mereka para nabi dan para rasul diperangi dakwah mereka, ditolak dakwah mereka oleh kebanyakan manusia, bahkan sebagian mereka adalah kerabat mereka sendiri, bahkan ada yang menolaknya. Dan dia adalah istri dan anaknya sendiri. Kenapa? Karena mengikuti, ya, kebenaran itu memang berat, ya. Karena mengikuti kebenaran itu bukan sekedar menjalankan salat, puasa, haji dan umrah, ya, atau fadilah-fadilah amal, tetapi juga mencakup dengan meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, yang paling kerasnya adalah syirik, kemudian bidah, dan kemudian hal-hal lainnya yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Nah, kemudian pelajaran keempat yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah bahwa seluruh bentuk syirik kecil dan besarnya, sedikit dan banyaknya adalah haram. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menggunakan syai'an. Li'anna kalimata syai'an. Kalimata syai'an ini mimba bil hikayah, ya. Karena kalau bukan mimba bil hikayah, maka menjadi li'anna kalimata syai'in mudhaf ilaih. Tetapi beliau tetap menyebutkan syai'an mimba bi al hikayah. Karena kata syai'an dalam ayat wala tusyriku bi syai'a adalah kata yang nakirah pada konteks larangan, maka mencakup segala sesuatu. Nah, dari kesyirikan. Pelajaran kelima dan ini yang terakhir yang dapat dipetik dari ayat adalah annahu la yajuzu an yusyraka ma'allahi ahadun fi ibadati. Bahwa tiada satu pun makhluk yang boleh dijadikan sebagai sekutu untuk Allah Jalla wa'ala dalam peribadatan. Apakah itu malaikat, nabi ataukah orang saleh dari kalangan para wali. Demikian pula selain mereka, terlebih lagi selain mereka dari benda-benda mati. Dari mana faedah ini Syekh Shalih Al-Fauzan keluarkan dari ayat? Karena kalimat syai'an dalam ayat mencakup segala sesuatu, maka segala sesuatu tidak boleh dijadikan sebagai sumber kesyirikan, ya, sebagai sekutu untuk Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana doa, nazar, menyembelih tidak boleh diberikan kepada para nabi dan para rasul, demikian juga kepada para patung. Dari sini kita mengetahui bahwa syubhat sebagian kuburiyun, bahwa ketika disampaikan kepada mereka bahaya syirik dengan dibacakan kepada mereka ayat-ayat tentang syirik, mereka menjawab bahwa ayat-ayat tersebut turun kepada mereka kaum musyrikin yang menyembah benda mati, patung, berhala dan seterusnya. Maka kita katakan, ketahuilah larangan berbuat syirik itu tidak hanya kepada benda mati, tetapi mencakup kepada siapa saja, karena kalimat syai'an yang ada di dalam ayat ini. Ini secara ilmiah, bantahan secara ilmiah. Yang kedua, secara logika ilmiah, bahwa mereka kaum musyrikin yang Allah Jalla wa'ala fonis sebagai kaum musyrikin, mereka tidaklah mendatangi berhala-berhala tersebut dari bebatuan atau kayu yang sudah dipahat untuk memohon rezeki kepada mereka, karena mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Tidaklah mereka mendatangi berhala-berhala mereka tersebut kecuali tujuannya adalah untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Dan tujuan itu ada pada orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan. Berarti hukumnya sama. Kenapa? Al-ahkamu taduru ma'ilatiha wujudan wa'adaman. Suatu hukum itu berputar pada ilat. Apabila ilatnya sama, maka hukumnya sama. Mereka bertujuan untuk didekatkan kepada Allah oleh berhala-berhala tersebut. Kalian juga bertujuan untuk didekatkan kepada Allah Jalla wa'ala oleh wali-wali yang kalian anggap di dalam kuburan tersebut. Nah, yang ketiga, bahwa kaum musyrikin zaman dahulu, kesyirikan mereka itu tidak hanya pada benda mati, tetapi juga pada orang saleh seperti Al-Lat. Ya, ini adalah orang saleh sebelumnya, orang saleh di masa jahiliyah, ya, orang yang suka membantu manusia, ya, yang menurut mereka sebagai orang yang saleh. Baik, ini pelajaran kita pada sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Saya persilahkan bagi teman-teman jika ingin menyampaikan sesuatu. Barakallahu fikum. Baik, ada hal yang ingin disampaikan? Tafadhalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz, mau tanya Ustaz. Naam. Apakah termasuk syirik Ustaz kalau kita takut kepada yang gaib? Misalnya seperti kita takut berjalan di malam sendirian gitu Ustaz. Naam. Apakah takut kepada hal yang gaib seperti jin sehingga dia takut berjalan dalam kegelapan di malam hari? Semuanya itu adalah syirik. Maka jawabannya tidak. Artinya secara umum seperti itu tidak bisa dikatakan syirik. Oleh karena yang para ulama dalam pembahasan takut, mereka menyebutkan bahwa takut itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, khaufu al-ibadah, rasa takut yang itu merupakan ibadah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Itu rasa takut yang penuh dengan pengagungan, yang tidak boleh ia berikan kepada selain Allah Jalla wa'ala. rasa takut karena dia mengetahui yang ia takuti tersebut memiliki kemampuan, kekuasaan, keagungan yang hal tersebut tidak boleh ia yakini ada pada selainnya. Nah, dengan rasa takut tersebut dia menjadi semangat beribadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya. Yang kedua adalah al-khawfu syirki. Dia takut kepada selain Allah Jalla wa'ala seperti takutnya dia kepada Allah Jalla wa'ala, seperti takutnya sebagian orang kepada sebagian wali. Katanya kalau kita bohongi dia nanti mulut kita akan busuk dan seterusnya, dia bisa mendengar kita dari jarak jauh. Nah, ini sudah khauf syirik, karena dalam rasa takut tersebut dia telah memberikan suatu keyakinan kepada selain Allah Jalla wa'ala yang itu merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Dengan dia meyakini bahwa orang yang ia takuti tersebut atau makhluk yang dia takuti tersebut mampu melakukan sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Nah, yang ketiga adalah khauful ma'siyah, rasa takut yang membuat dia meninggalkan perintah Allah atau meninggalkan maksiat tanpa ada keyakinan kepada selain Allah Jalla wa'ala bahwa yang selain Allah Jalla wa'ala tersebut memiliki hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Nah, jelas ya. Yang berikutnya adalah khauf at-tabi'i. Ini macam yang keempat ya. Khauf yang itu tabiat manusia. Seperti seorang takut kepada ular, takut kepada syaitan, sekedar takut tabi'i, bukan sebuah takut yang membuat dia meyakini syaitan mampu melakukan sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah. Atau juga seperti takutnya Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun dan bala tentara Firaun, sehingga Allah katakan fa kharaja minha khaifan yataraqab. Musa keluar dari Mesir dalam keadaan takut. Selama takut tersebut tidak membuat dia meninggalkan perintah Allah dan meninggalkan dan melanggar maksiat yang Allah haramkan, maka khauf tabii tersebut tidak tercela. Maka apabila seorang ada rasa takut di hati ya, ketika berjalan di malam hari ya, kepada syaitan tanpa ada khurafat atau keyakinan-keyakinan di dalam hatinya terhadap syaitan bahwa syaitan mampu melakukan sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah, dan tanpa memalingkan kepada selain Allah yang ia takuti tersebut sesuatu yang itu haknya Allah, maka itu khauf tabii. Maka solusinya adalah memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperkuatkan tawakal, memperkuatkan iman kepada takdir ya, dan andai kata syaitan melakukan penampakan, maka datang dalam beberapa riwayat di antaranya dari Abu Darda, beliau menganjurkan untuk mentakbirkan azan. Ya. Yang ketiga, agar tidak mudah takut ketika berjalan dalam kegelapan di malam hari, agar saudara tidak banyak nonton film horor, sinder bolong dan yang semisal dengannya. Barakallahu fik. Ada yang lain? Baik, di sini ada pertanyaan dari Akhuna Wahyu di Sabang. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di masjid dekat rumah ana setiap salat maghrib di tengah azan, di tengah-tengah antara azan dan iqamat sering ada salawatan dan diiringi dengan doa-doa menggunakan pengeras suara. Apakah ini termasuk bidah, dan kalau benar bidah apakah kita harus mencari masjid lain untuk salat atau tetap salat di sana? Jelas ini bidah. Ini bukan adat istiadat, ini bidah. Bidah dan bidah. Ya. Kenapa? Karena amalan tersebut sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan definisi bid'ah itu kata Imam Asy-Syatibi adalah melakukan suatu metode ibadah yang menyerupai ibadah yang telah dianjurkan dalam agama, tetapi metode tersebut tidak ada dalilnya. Nah, Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang berkata, oh ini kan wasilah, bukan ghayah dari suatu ibadah, maka kita katakan, yang pertama, ini bukan wasilah, karena ritual yang dia lakukan tersebut adalah ritual ibadah, bukan suatu ritual yang itu merupakan wasilah untuk melakukan ibadah. Karena zikir, salawatan, baca Al-Quran, ya, ini adalah ibadah. Baik, kalau dia menyatakan, bukankah ibadah, salawat, zikir, Al-Quran itu telah dianjurkan, maka kita katakan iya, tetapi tidak ada dalil yang mengkhususkan salawatan, ya, atau zikir, baca Al-Quran dengan suara yang keras didengarkan oleh orang lain sebagai paket antara adzan dan iqamah. Hal ini juga ditunjukkan oleh dalil-dalil umum dan dalil-dalil khusus. Dalil umum adalah bahwa di zaman Nabi dan para sahabatnya hal ini tidak dilakukan. Padahal bisa saja Bilal ibn Abi Rabah naik ke menara yang beliau gunakan untuk azan, membaca Al-Quran, baca salawatan, zikir dengan suara keras di sana. Alasan berikutnya, Nabi telah menyebutkan bahwa antara azan dan iqamah itu ada salawat, ada salat sunnah rawatib qabliyah. Apabila itu salat maghrib, zuhur, isya dan subuh, ada sunnah qabliyahnya. Yang apabila bid'ah tadi dilakukan, maka membuat seorang akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau anjurkan antara azan dan iqamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk memperbanyak azan, doa antara azan dan iqamah dengan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, inna du'a bainal adhani wal iqamah la yurad, doa antara adhan dan iqamah tidak akan ditolak. Dan juga di antara kaidah umum yang menerangkan kepada kita bahwa ritual yang seperti ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama kita, bahwa di dalam agama kita, kita tidak boleh melakukan suatu ibadah dengan mengganggu kenyamanan orang lain, kecuali ibadah tersebut suatu ibadah yang memang Islam memerintahkan kita untuk melakukannya secara terang-terangan atau dengan suara yang keras seperti azan dan iqamah, itu pun di waktu yang singkat, ya. Adapun mengumandangkan salawatan, zikir, bahkan sebagian mereka kasidah sebelum azan dan setelah azan sampai iqamah, ini jelas mengganggu orang lain. Dan dalam agama kita ini, kita dilarang mengganggu orang lain, baik dengan amalan yang wajib maupun dengan amalan yang sunnah, apalagi dengan amalan yang bid'ah. Oleh karena Nabi SAW menegur para sahabatnya yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras dalam salat mereka di malam hari di dalam Masjid Nabawi. Kemudian beliau menyatakan, kullun yunaji rabbah, semua kalian sedang bermunajat dengan Allah Jalla wa'ala, jangan saling mengganggu. Nah, dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wadhkur rabbaka tadharu'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, berzikirlah engkau kepada Allah dengan rasa takut, ya, dengan suara yang pelan, tidak dikeraskan, penuh dengan penghinaan dan penundukan diri kepada Allah Jalla wa'ala di siang hari, di pagi hari maupun di sore hari. Nah, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, tidaklah ada suatu bid'ah dilakukan melainkan ada satu sunnah Nabi SAW yang diabaikan. Contohnya ini, tatkala dilakukan ritual-ritual bid'ah antara azan dan iqamah oleh sebagian orang, maka sunnah Nabi yang telah dianjurkan tidak lagi mampu dilakukan. Orang yang salat sunnah qabliyah tidak lagi khusyuk, sehingga mereka tidak mau salat lagi karena terganggu dengan salawatan kasidah yang keras antara azan dan iqamah, yang dikeraskan antara azan dan iqamah. Baik, apakah harus mencari masjid lain? Andai kata ada masjid lain yang di situ sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih layak. Kenapa? Apa dalilnya? dalilnya secara umum adalah kita dianjurkan melakukan sesuatu yang lebih baik. Bahkan dalam sumpah saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man halafa ala syai'in tsumma ra'a khairan minhu walikafir an yaminhu waliyati khairan minhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dalam as-sahih disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Apabila seorang bersumpah dengan suatu sumpah kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik, maka silakan dia melakukan sesuatu yang lebih baik, kemudian dia bayar kafarah terhadap sumpah yang telah ia lakukan. Ini ada kaidah dari hadis Nabi bahwa apabila seorang melihat ada sesuatu yang lebih baik dari sesuatu baik yang telah ia rencanakan, hendaknya dia membatalkan kebaikan yang telah ia rencanakan demi sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, kita dalam agama ini ditanamkan kecintaan kepada sunnah Nabi SAW dan kebencian terhadap bidah. Bagaimana mungkin bagi seorang yang cinta kepada sunnah Nabi SAW dan telah benci kepada bidah karena peringatan dari Nabi, tetapi dia lebih memilih salat di sebuah masjid yang di situ banyak ritual bidah, sementara ia masih mungkin pergi ke masjid lain yang di situ tidak ada bidah atau lebih sedikit bidahnya. Kalau dikatakan dari sisi afdal, maka lebih afdal dia mencari masjid yang di situ ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fik. Atau minimal bidahnya lebih sedikit. Barakallahu fik. Di sini ada pertanyaan, Ustaz izin bertanya, apakah termasuk perbuatan syirik ketika kita bermain game yang ada unsur sihir, reinkarnasi dan sebagainya di dalamnya, sementara kita tahu kalau itu hanyalah game semata dan kita tidak menaruh kepercayaan mengenainya? Barakallahu fik. Perlu diketahui bahwa definisi syirik adalah memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selain Allah, atau dengan bahasa Syekh Shalih Fauzan tadi dan juga bahasa selain beliau seperti Al-Imam Ibn Qayyim, adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Jalla wa'ala dalam hal-hal itu khususan Allah Jalla wa'ala. Maka apabila hal ini hanya sekedar dia main game dan dia tidak menurut kepercayaan dalam hal tersebut, dari sisi dia dikatakan jatuh ke dalam syirik, tidak. Tetapi perlu diketahui, ini rincian ini karena kita di depan penuntut ilmu agama ya. Tapi kalau kita lihat jawaban para ulama ketika mereka ditanya game-game yang seperti ini, mereka langsung menjawab secara tegas bahaya syirik dan seterusnya. Mereka tidak memberikan rincian. Kenapa? Karena kecerdasan dan dalamnya para ulama di dalam memahami kondisi manusia. Karena kalau di depan orang awam kita rinci seperti ini, akhirnya mereka bermudah-mudahan melakukan game yang seperti ini dengan alasan ya kan saya tidak menaruh kepercayaan. Akan tapi dari sisi bahayanya mempelajari game yang seperti sangatlah bahaya. Yang pertama, dia rela bermain-main dengan perbuatan syirik. Game kan permainan. Ini dalamnya ada ritual syirik. Bagaimana mungkin seorang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dia rela bermain-main dengan syirik? Padahal para ulama menyebutkan di antara konsekuensi tauhid adalah al-bara'atu minasyirik wa ahli, berlepas diri, menjauhi syirik dan pelakunya. Lah inti ngaku tauhid tapi melakukan syirik dan tidak menjauhi pelakunya. Ini hal yang kontradiktif ya. Yang kedua, siapa yang akan menjamin suatu saat Anda tidak akan jatuh ke dalam syirik tersebut? Sementara Ibrahim dan alaihi salam saja mengkhawatirkan itu pada diri beliau dan anak keturunan beliau, sehingga beliau berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Dan sangat dikhawatirkan orang yang mempermainkan game yang berunsur syirik tersebut, dia mendapatkan dosa yang sama. Kenapa? Karena dia mengetahui kemungkaran di depannya, mampu meninggalkan atau menjauhinya. Tetapi dia justru mendekat dan bermain dengannya. Maka sangat besar kemungkinan atau kekhawatiran dia akan mendapatkan dosa yang sama. Yang kedua, dia akan mendapatkan dosa ta'awun alal ismi wal udwan. Karena dengan dia bermain game tersebut telah memperkaya pemilik game tersebut dan memperbuat menjadi sebab aplikasi tersebut semakin apa namanya? Naik grade, naik ratingnya. Berarti dia telah menanamkan saham dalam game tersebut yang menyebarkan kesyirikan dan berbagai pelanggaran agama lagi. Bagaimana mungkin seorang muslim rela terhadap dirinya hal-hal yang begitu fatal tersebut? Nah, barakallahu fiki. Baik, di sini ada pertanyaan dari salah satu akhwat kita dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah cara yang hikmah yang bisa kita lakukan kepada anak-anak muda zaman now yang hobinya suka nonton berita-berita horor, konspirasi, kasus-kasus kriminal dari para YouTuber-YouTuber, agar penonton-penontonnya ini, terutama dari kalangan anak-anak muda, bisa menumbuhkan rasa cintanya dalam mempelajari dan mengetahui betapa pentingnya pembahasan tauhid dan akidah? Jazakallahu khairan. Yang pertama adalah doa. Doa agar Allah Jalla wa'ala memberikan hidayahnya kepada mereka. Yang kedua adalah mengajak mereka kepada ilmu agama. Karena ilmu agamalah yang akan menerangkan kepada mereka hal tersebut. Dan ilmu agama ini akan memberikan perubahan dan pengaruh yang luar biasa terhadap karakter atau sikap seseorang. Allah menyebutkan, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung saya bisa berubah, bisa hancur apabila diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Oleh karena Al-Qur'an Allah namakan dengan ruh. Ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Karena Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama ini dapat menghidupkan hati yang telah mati dengan syirik, bid'ah dan maksiat menuju kepada cahaya tauhid dan sunnah serta ibadah kepada Allahu Jalla wa'ala. Yang ketiga, hendaknya para da'i semangat untuk mendakwahi para pemuda kepada tauhid, kepada sunnah dan kepada ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala, serta memperingatkan mereka dari bahaya syirik, bid'ah dan maksiat dalam ceramah-ceramah mereka, dalam tulisan-tulisan mereka, atau dalam pergaulan mereka. Yang berikutnya adalah merangkul mereka, sebagaimana yang kita lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merangkul anak-anak muda di dalam dakwahnya. Dengan ustadznya yang dirangkul mana muda ya? Ustadz bergaul dengan anak muda adalah untuk mengagamiskan mereka. Jangan sampai ustadz justru digaulkan oleh anak muda. Justru ustadznya yang berubah, bukan para pemudanya yang berubah. Nah, ini musibah ini. Benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alladzi yukhalitun nas wa yashbir 'ala adham khairu min alladzi la yukhalitun nas wa la yashbir 'ala adham." Yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak mau bersabar atas gangguan mereka. Akan tetapi, pergaulan yang dilakukan tersebut tidaklah diharapkan darinya kecuali kebaikan untuk mereka. Memang iya, pergaulan dengan anak muda tidak seperti dengan orang tua. Kalau dengan orang tua, mungkin kita tidak banyak bercanda ya dan seterusnya, atau bahasa-bahasa yang kita pakai berbeda dengan anak muda ya. Dalam masalah teknis ini masuk ke dalam bab al-wasail, bagaimana cara bergaul dengan anak muda, menyampaikan agama kepada mereka, ini masuk ke dalam bab wasail. Selama wasilah dan sarana yang ia lakukan tersebut bukan sesuatu yang haram ya, bukan sesuatu yang haram, maka tidak mengapa. Akan tetapi hendaknya seorang memperhatikan dirinya agar tidak berlebih-lebihan dalam melakukan perkara yang mubah, ya, karena perkara yang mubah memang pada dasarnya dia tidak bernilai pahala atau dosa. Akan tetapi perkara mubah itu terkadang jika tidak mengantarkan kita kepada ibadah, dia dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa, apalagi kalau kita sudah melampaui batas dalam melakukannya. Nah, kemudian membuat kajian, di antara bentuk merangkul mereka dalam membuat kajian-kajian khusus untuk mereka jika hal itu diperlukan. Nah, dan tidak mesti di masjid, sekalipun di masjid adalah tempat yang terbaik untuk membuat kajian, karena ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan kepada kita keutamaan masjid. Namun tiada salahnya sambil ngopi bareng, ya, tentunya dengan menjaga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang yang beragama. Naam, ya. Atau dengan sambil olahraga dengan mereka, tapi jangan sampai berlebihan, ya. Ya, olahraganya setengah hari, ya, taklimnya enggak ada. Ya. Bahkan ustadznya yang dipengaruhi oleh para pemuda dari sisi pakaian, gaya bicara atau gaya hidupnya. Nasallahu alaihi wa sallam. Baik, silakan jika ada pertanyaan lain. Akhuna Reza, ya. Fadhal akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Man hadza? Jadi ada cerita ustaz, ya. Reza mana nih? Di Melabuh, ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadi ceritanya ustaz, suatu hari ada kawan kan hilang HP. Suatu hari kawan hilang HP. Nah. Ya. Saya ada di situ di lokasi, cuman saya tidur kan. Antum ada di lokasi tapi tidur. Terus? Ya. Karena dia enggak puas, jadi diajaklah kami semua ni ke dukun, ustaz. Antum semua diajak ke dukun dan antum pergi. Musibah. Itu masalahnya ustaz. Jadi jadi yang pertama saya menolak untuk berdebat, ya. Jadi yang kedua saya enggak mau dicurigai gitu, oke. Gimana nih, ustaz? Dan itu sudah terjadi. Istighfar antum kepada terjadi, Allah. Ustaz. Kecuali antum datang ke dukun untuk antum tampar dukunnya, itu lain. Ya, untuk dilempar ke dalam god dukunnya. Atau untuk kalau anda punya kekuatan dari pemerintah, atau untuk membongkar kedustaannya. Tapi kalau antum datang, tidak ada pengingkaran kepadanya. Kalau membenarkan ucapannya, murtad dan harus memperbarui Islam. Kalau tidak mempercayai ucapan dukun tersebut, hanya sekedar datang, maka Nabi mengancam, la tuqbal salatu arba'ina layla. Salatnya 40 malam 40 hari enggak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Maka kewajibannya adalah anda bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab, agar Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa tersebut. Dan ini peringatan kepada kita pentingnya pembahasan tauhid. Terkadang sebagian orang yang sudah kenal kajian sunnah saya bisa jatuh ke dalam hal ini, dia akan tidak mau melakukannya. Ini pentingnya pembahasan tauhid diulang-ulangnya. Dan antum tidak perlu khawatir, oh, kalau saya enggak pergi ke dukun nanti saya dituduh sebagai pencurinya. Nah, disitulah syaitan telah menang mempermainkan anda. Syaitan membuat diri anda lebih takut kepada manusia daripada Allah Jalla wa'ala. Demi tidak dianggap keburukan terhadap diri anda, anda rela melakukan sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasul. Nah, ini bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fiik. Insyaallah ustaz. Allah yafadhak. Yaghfirullahu lana wa lakum. Baik, saya akhiri sampai di sini karena pada maghrib kita ada kajian lagi.